Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-61 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang peperangan Bani Quraidah. Setelah diusir, orang-orang Bani Nadir masih menyimpan di dalam hati mereka dendam yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka berusaha memanas-manasi orang-orang musyrikin Quraisy dan Ahzab yang terdiri dari orang-orang Yahud dan juga yang lain untuk menyerang kota Madinah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa mereka datang ke kota Mekah, dan di antara mereka adalah Salam bin Abil Huqaiq dan Kinanah bin Abil Huqaiq serta Huyai bin Akhtab. Kemudian dengan sebab inilah terjadi perang Khandaq, di mana 10.000 orang-orang kafir yang terdiri dari orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan dan orang-orang Yahudi menyerang dan mengepung kota Madinah. Peperangan ini terjadi di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Setelah terjadi perang Khandaq, terjadilah perang Bani Quraidah, yaitu di akhir Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Sebabnya karena Bani Quraidah telah membatalkan perjanjian antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah membatalkan perjanjian tersebut karena dipanas-panasi oleh Huyai bin Akhtab di waktu di mana kaum muslimin dalam keadaan genting dikepung oleh 10.000 pasukan perang dari kalangan orang-orang kafir. Ringkasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Bani Quraidah selama 25 hari, setelah itu mereka menyerah dan siap menerima dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk membunuh laki-laki mereka dan ditawan wanita dan anak-anak mereka sebagai balasan bagi orang-orang yang telah berkhianat dan bekerja sama dengan musuh. Pengkhianatan mereka kepada kaum muslimin akibatnya bisa fatal, karena akibat dari pengkhianatan tadi adalah terbunuhnya kaum muslimin dan diambilnya harta mereka dan ditawan wanita dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, Bani Quraidah dihukum dengan yang semisalnya sebagai balasan yang setimpal bagi mereka. Inilah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.